tentang ilmu akhlak yang kita ambil sumber dari ayat-ayat Al-Quran di surah Luqman. Mudah-mudahan kajian dan pengajian kita ini mendatangkan manfaat serta faedah untuk kita semua dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mulai dengan memuji Allah serta selawat dan salam kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah dengan mewahyukan atau menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita mau mengambil petunjuk dan hidayah dari kitabullah yang tiada keraguan di dalamnya. Malam ini kita mulai di ayat yang ke-13 dari surah Luqman tentang pesan-pesan Luqman Al-Hakim. Nama asli Luqman ini sebenarnya bukan Luqman Al-Hakim. Itu gelar yang diberikan oleh orang banyak karena Luqman ini orangnya sangat bijak. Jadi Luqman bin Anqa bin Sadun, itu nama lengkap dari Luqman Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nasihat-nasihatnya difirmankan kembali oleh Allah atau diterangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Sedangkan putranya bernama Saran bin Luqman bin Anqa bin Sadun. Nah, itu nama dari putra atau anak dari Luqman. Sehingga kita menemukan nanti banyak kata-kata ya bunayya, wahai anakku, anak dari Luqman. Namanya Saran bin Luqman bin Anqa bin Sadun. Nah, itu nanti ada kata-kata ya bunayya seperti di surah As-Saffat. Itu panggilan dari Nabiullah Ibrahim kepada putranya. Berarti ya bunayya di situ Ismail alaihi salam. Di surat Hud ada kata-kata ya bunayya. Itu ungkapan Nabi Nuh kepada anaknya. Jadi tidak semua ya bunayya nanti namanya Saran, tergantung pada topik pembicaraan dan siapa yang menasihatinya. Misalnya kalau Nabiullah Ya'qub berarti kepada anak-anaknya. Kemudian kita lihat ke atasnya kembali Nabi Nuh ada juga kata-kata ya bunayya. Contoh ayat misalnya ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo bersama ayah. Jangan kamu berada dalam kelompok orang-orang kafir. Nah, ini dipanggil oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Sedangkan di surah Luqman ini adalah nasihat khusus kepada anaknya atau putra dari Luqman Al-Hakim kepada Saran namanya dengan nasihat-nasihat seperti berikut ini. Yang pertama, Luqman berpesan kepada anaknya. Allah berfirman, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wa iz qala Luqmanu, dan ingatlah ketika Luqman, nah ini bukan Allah, wa iz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, di saat dia memberikan pelajaran atau nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah. Itu nasihat Luqman kepada anaknya yang apa namanya, nasihat yang pertama. Karena Allah sudah menyebutkan bahwa di ayat di atas itu, di ayat 12, bahwa Luqman ini telah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Luqman dan juga kepada seluruh hamba Allah di muka bumi ini, anishkurlillah, untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini kita bacakan kembali firman Allah di ayat 13. Wa iz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ini seruan dari Allah untuk kita mengenang, untuk kita menghayati, untuk kita mengikuti ketika Luqman berwasiat atau memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah. Ini kita semua bisa mengambil pelajaran ini. Karena Allah sebutkan, ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, di saat Luqman memberikan nasihat atau ceramah atau memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah. Nah, syirik itu artinya dia mempersekutukan Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak mau bertuhan kepada Allah. Ini seperti orang yang diistilahkan sekarang itu dengan ateis. Ateis itu orang enggak mau bertuhan, sombong, angkuh. Dan ada orang yang bertuhan tapi bukan kepada Allah, itu juga syirik. Nah, itu juga syirik. Jadi kita ini umat Islam adalah umat yang kita semua harus mengupayakan diri kita ini jangan sampai jatuh ke dalam kelompok orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mau menyembah Allah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menyembah kepada berhala, jangan menyembah patung, jangan menyembah pohon-pohon yang besar dan sebagainya. Jangan menyembah Tuhan Lata, Uzza dan Mana dan berbagai macam nama-nama berhala, itu bukan Tuhan. Jadi kita semua jangan sekali-kali menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya kita selalu mengakui bahwa Allah itu Maha Besar. Allah Maha Agung, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ini sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang berbahagia. Karena seperti tadi kita sholat dan sholat maghrib, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Hilang semua sifat-sifat syirik itu, tidak ada lagi. kita sudah mengakui bahwa Allah yang Maha Besar, Allah yang Esa, Kul huwallahu ahad, Allahus Samad, Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak bisa diserupai dengan siapapun, tidak ada. Jadi kita ini umat Islam adalah umat yang beruntung, umat yang berbahagia, umat yang tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syirik itu sangat bahaya, kata Allah, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi kalau bahasa Aceh itu kita bunuh dirilah, pohdro bahasa Aceh. Orang yang syirik itu orang yang bekerja untuk merugikan dirinya sendiri, yang menganiaya dirinya sendiri. Ini coba kalau kita lihat misalnya ya, ada orang yang lagi jalan di jalan, dia mukul-mukul badannya misalnya. Nah, itu pertama kita bisa menilai bahwa orang ini sudah enggak sehat lagi. Orang yang syirik kepada Allah adalah orang yang tidak sehat lagi. Dia mengakui sebagai hamba Allah tapi tidak mau mengakui bahwa Allah lah yang menciptakannya. Sehingga ada orang-orang yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mempersekutukan Allah, yang dia berupaya untuk mendzalimi dirinya sendiri. Karena syirik itu, Luqman berpesan, jangan kamu syirik kepada Allah, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan aniaya yang sangat besar. Selanjutnya Luqman berpesan, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Nah, ini juga di sini ada ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami, kata Allah, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya, nah, kedua ibu bapanya. Ibunya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah yang bertambah-tambah. Dalam bahasa Aceh disebut aluh alah, cukup susah ibunda bakwate gonyan mengandung. Wahnan ala wahnin, ada yang menerjemahkan lemah yang bertambah-tambah, letih dan lelah, daif. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun. Berarti seorang ibu, maka Nabi sangat memuliakan seorang ibu, sehingga ketika ada orang yang bertanya kepada siapa saya harus berbuat baik, Rasul menjawab sampai dengan 3 kali, ummuka. Sahabat nanya lagi kepada siapa, ummuka tetap. Dan ini hadis ini sudah sangat sering disampaikan. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua mau mengambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa ibu ini sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat dimuliakan oleh Rasul, sehingga kita harus menomorwahidkan memuliakan ibunda kita masing-masing. Jadi di sini Allah memerintahkan supaya yang pertama, kamu itu bersyukur kepada aku, kata Allah. Selanjutnya kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibu. Dan ibu ditekankan bahwa seorang ibu ketika dia mengandung itu wahnan ala wahnin, susah, lemah, dan bertambah-tambah lemahnya, gundah, gelisah dan lain-lain sebagainya. Kalau bahasa Aceh, wahnan ala wahnin ini aluh alah, kan? Aluh alah, itu bahasa Acehnya, capek yang bertambah-tambah, lemah yang bertambah-tambah. Oleh karena itu Allah berfirman, aniskurli, hendaklah kalian semua bersyukur kepadaku. Wali-wali daika ilayyal masir, dan juga kepada ayah dan ibumu, dan kepadakulah kalian semua kembali. Ini pelajaran yang dapat diambil dari dua ayat ini. Yang pertama, bahwa syirik kepada Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Nah, kalau kita semua tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ada Tuhan lain yang disembah tanpa dirasa dan tanpa terasa. Kan ada sekarang, dia Islam tapi tidak mau untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam agama Islam ini. Contoh yang paling sering dibuat oleh kita semua, sholat atau ibadah. Padahal Allah menyebutkan ketika manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, sekarang ada jin yang mau beribadah, ada jin yang ingkar pada Allah. Kelompok jin yang ingkar pada Allah itu masuk kelompok iblis dan setan. Lalu kalau manusia yang ingkar pada Allah, apa namanya? Ya kan? Berarti siapa yang dia ikut? Dia benci kepada Allah, berarti ada iblis dan setan yang diikutinya. Oleh karena itu kita semua hendaknya jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu menyuruh manusia untuk ingkar kepada Allah dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan syirik, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menjadi syirik kepada Allah. Inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi di antara kedzaliman-kedzaliman yang paling hebat di dunia ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Lau amiltumul khataya hatta tablughas samaa'a summa nadimtum lataballahu alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, kalau sekiranya manusia telah melakukan dosa sehingga langit yang biru itu telah penuh dengan dosanya, kemudian dia menyesal dan minta ampun kepada Allah, Rasul bersabda, lataballahu alaikum, aku jamin bahwa dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semua dosa, semua kekurangan manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa syirik. Karena syirik ini angkuh dia, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah, jangan juga kita semua terlibat dalam dosa. Jangan nanti salah dengar, ini ada penceramah yang menyatakan bahwa semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Nanti mulai besok udah banyak orang berzina, udah banyak orang main judi, udah banyak orang mencuri, karena ada penceramah yang mengatakan bahwa semua dosa akan diampuni Allah kecuali syirik. Semua itu sudah diterangkan oleh Allah. Apabila kita membantah Allah, lama-lama menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sudah tahu judi diharamkan oleh Allah, ada umat Islam yang main judi, berarti dia sudah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu zina diharamkan oleh Allah, ada umat Islam yang berzina, berarti dia telah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi menyembah Allah. Karena Allah menyebutkan, ketika kamu buat maksiat, imanmu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi di saat itulah kita bergabung dengan orang syirik. Ini jangan salah memahami, kita sangat takut dalam menyampaikan ceramah ini, ya kan? Bahwa judi itu diharamkan oleh Allah, mencuri itu diharamkan oleh Allah, berzina itu diharamkan oleh Allah, minum minuman arak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu jalan yang paling buruk, kata Allah, jalan yang paling keji. Jangan kamu bergelimang dalam perbuatan-perbuatan itu, nanti kamu akan meninggalkan ibadah-ibadahmu dan akhirnya kamu menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu artinya, salah satu makna ibadah, memperhambakan diri kepada Allah, artinya kepatuhan yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk sholat. Yang memerintahkan sholat itu Allah. Berarti kalau kita tidak mau sholat, tidak mau sembahyang, yang kita tantang bukan manusia, yang kita tantang itu Allah. Kalau kita selalu menantang Allah, berarti kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lihat ya, ada satu doa daripada Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud ini seorang yang diberikan sukses dan bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti, karena beliau seorang nabi, seorang rasul yang kaya raya. Tapi Nabiullah Daud ini selalu dia berlindung kepada Allah dan memohon kepada Allah. Doanya yang pertama, dia berdoa begini: Ya Allah, ya Tuhan, jangan karena kekuasaan dan hartaku yang banyak yang engkau berikan sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu doa supaya jangan jadi syirik. Supaya jangan jadi syirik kepada Allah, ikuti doa Nabi Daud. Boleh kita menjadi kaya di dunia, boleh menjadi orang sukses di dunia, tapi ingat kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kesuksesan dan kebahagiaan. Sehingga Nabiullah Daud alaihissalam berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan, jangan karena kekuasaan dan kekayaan yang aku miliki ini sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu doa yang pertama. Mari kita camkan. Itu yang berdoa orang kaya, yang berdoa seorang raja, yang berdoa seorang nabi, yang berdoa seorang rasul, kaya raya. Jadi Nabi Daud orang kaya, Nabi Sulaiman juga orang kaya. Nabi Sulaiman itu anak daripada Nabiullah Daud alaihissalam. Di surat Sad, Allah memuji Nabi Daud dan memuji Sulaiman alaihissalam di ayat yang ke-16. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Daud, yaitu putranya yang bernama Sulaiman, Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan dia orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua orang ini, ayah dan anak. Tapi tidak semua anak nabi itu beribadah pada Allah. Ada juga yang durhaka kepada Allah dan juga durhaka kepada ayahnya, seperti anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada empat, ada Kanaan, Sam, Ham dan Yafis. Nah, salah seorangnya yang disebutkan yang bernama Kanaan ini, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi Daud juga ada yang ingkar, bahkan dia dengki kepada adiknya yang bernama Sulaiman. Nabi Sulaiman itu taat sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi abang dari Nabi Sulaiman yang bernama Abshalun, itu dengki ini kepada adiknya. Dan bahkan dia katakan, mengapa adik saya jadi nabi? Mengapa adik saya jadi rasul? Jadi orang kaya dan sebagainya, mengapa saya tidak? Ternyata sebenarnya orang yang dianugerahkan hikmah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya raya dan taat kepada Allah, itulah hamba yang dipilih oleh Allah untuk jadi nabi dan rasul. Jadi Allah tidak salah pilih. Tidak pernah kita dengar misalnya sejarah dan biografi para nabi dulu orang jahat kemudian jadi nabi, tidak ada. Jadi tidak ada istilah mantan preman jadi orang yang baik. Tapi di dunia ini hamba-hamba Tuhan ada, seperti misalnya banyak orang yang sudah berbuat dosa, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudiannya, tapi untuk menjadi nabi dari sejak muda sudah dipilih oleh Allah, bukan orang-orang yang dulu pernah berbuat salah. Nah, seperti misalnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usia 25 tahun, usia dari sejak kecil sudah digelar dengan al-amin, jujur orangnya, kemudian dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Demikian juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang sangat memelihara kejujurannya, kemudian Allah berikan ilmu yang banyak kepadanya, kemudian Allah berikan harta yang banyak kepadanya, dan juga kepada ayahnya yang bernama Nabiullah Daud alaihissalam. Sehingga mereka berdua berdoa, ya Allah ya Tuhan, jangan karena kekuasaan dan hartaku sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu doa Nabi Daud alaihissalam dan juga doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud juga berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Ini maknanya, kalau misalnya ada di antara kita ini yang mempunyai tetangga yang sangat dengki, yang tidak pernah mau sholat, benci kepada orang yang sholat, tidak usah dijawab ejekan-ejekannya, cukup dengan berdoa seperti teknik yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam, meskipun Nabi Daud tidak bertetangga dengan tetangga yang jahat. Karena banyak orang yang bertanya, bagaimana cara kita menghadapi tetangga-tetangga yang dia sangat dengki kepada tetangganya yang baik-baik. Ada orang seperti itu, misalnya dia tidak sholat tapi ngejek orang sholat, ada. Bagaimana cara menghadapinya? Hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lama-kelamaan nanti Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Mungkin di antara kita pernah mendengar kehidupan seorang ulama besar, jadi Imam Hasan Basri. Beliau itu bertetangga dengan seorang yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah-rumah model di Arab itu misalnya bertingkat-tingkat, ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 1. Imam Hasan Basri ini tinggal di lantai 1, kemudian tetangganya di atas itu orang yang syirik kepada Allah, orang yang belum beragama. Suatu hari karena simpati kepada Imam Hasan Basri ini, dia datang ke rumah. Biasa, walaupun berbeda agama, dia datang, ini mengapa ini orang ini, dia seorang ulama besar tapi sangat santun terhadap kita, sedangkan kita ini belum beragama seperti agama yang dianut oleh Imam Hasan Basri ini. Suatu hari dia bersilaturahmi ke rumah Tuan Hasan Basri ini, ulama besar. Kemudian dia lihat ada air yang kotor dari rumahnya itu sudah sangat lama merembes ke kamarnya Tuan Hasan Basri. Lalu dia bertanya, Tuan Guru, kira-kira sudah berapa lama engkau melihat air yang sangat terganggu nih dari rumah kami? Ya, selama Anda tinggal di atas. Berarti sudah sangat lama. Dan mengapa engkau tidak pernah memberitahukannya? Suatu saat nanti Allah akan memberitahu dengan cara seperti ini, Anda bersilaturahmi ke tempat saya. Lalu mereka berdua dan keluarganya mengatakan, engkau wahai Tuan Guru mempunyai akhlak yang sangat agung dan sangat mulia. Ajarkan kami tentang ajaran Islam dan cara-cara berakhlak di dalam Islam. Akhirnya keluarga yang tadinya syirik kepada Allah, dia itu masuk Islam dengan akhlak dan kemuliaan dari Imam Hasan Al-Basri itu. Mudah-mudahan kita juga seperti itu, mengikuti ulama. Ya kan? Jangan cepat marah dengan tetangga yang kurang senang. Tapi kita doakan semoga selalu kita mendapatkan tetangga yang mulia, sama-sama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika terjadi di masyarakat kita, hanya kadang-kadang sekali dia mengejek, jangan nanti berdiri di depan rumahnya, ya Allah ya Tuhan, semoga engkau musnahkan tetangga saya ini. Itu dilarang di dalam agama kita. Tapi lebih bagus, gunakan konsep daripada Nabiullah Daud alaihi salam dan juga Imam Hasan Basri, sehingga tetangga-tetangga yang mungkin dia kurang paham akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi sebenarnya doa Nabi Daud itu banyak. Satu lagi Nabi Daud berdoa yang berkenaan dengan ayat yang kita sampaikan ini. Nabi Daud berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya." Nah, ini durhaka kepada ibu, durhaka kepada ayah. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang durhaka. Maka Nabi Daud berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya." Kita lihat misalnya, anak Nabi Daud ada Sulaiman, ada Absalom. Siapa yang berbahagia? Anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya, itulah yang dipilih oleh Allah untuk diberikan berbagai macam kebahagiaan dan kemuliaan di alam ini dan juga di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan kita semua yang pertama memuji Allah, yang kedua berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Jangan sekali-kali hidup di dunia ini dalam keadaan durhaka kepada ayah dan ibu. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa redha Allah itu akan didapatkan dengan keredaan daripada ayah dan ibu kita. Berarti kalau kita ingin hidup dalam keredaan Allah, maka beribadahlah kepada Allah dan hormatilah ayah dan ibu kita masing-masing. Ini kalau di luar Aceh ya, di Jawa sana, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, orang sudah banyak mendatangi misalnya kuburan-kuburan orang tuanya untuk memuliakannya, berdoa. Dan bahkan saya pernah melihat itu di Surabaya, di kuburan Sunan Ampel misalnya, itu orang berduyun-duyun datang, banyak sekali berjamaah mereka datang untuk berdoa kepada para ulama yang telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi, dan juga datang berdoa kepada kuburan ayah dan ibunya. Bagi seseorang yang tidak mungkin pulang misalnya karena jauh, itu selalu berdoa, karena doa itu akan lebih dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa langsung, orang yang berdoa kepada ayah dan ibunya itu bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di surah Fatir ayat 10 Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepada Allah akan naik semua ucapan-ucapan yang baik, contohnya kita berdoa kepada ayah dan ibu, atau membacakan Al-Qur'an, itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Zikir itu ucapan-ucapan yang baik. Doa itu ucapan-ucapan yang baik. Kalimah-kalimah yang sudah kita keluarkan dari mulut kita itu adalah ucapan-ucapan yang baik yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang didoakan juga diberikan kebahagiaan di alam kubur, dan anak-anak yang berdoa kepada ayah dan ibunya dihitung sebagai anak-anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada ayah dan ibunya. Yang terakhir kita bacakan satu ayat lagi, yaitu surah Luqman ayat 15 ini. Itu juga berkenaan dengan ilmu akhlak dan akhlak. Bagaimana cara kita berakhlak? Ini ada orang nanya, dia taat, tapi ibunya masih belum Islam. Kemudian orang tuanya memaksakan dirinya untuk kembali misalnya ke dalam agama yang dulu dianut oleh ayah dan ibunya ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, jadi kalau jahada'an itu mengingkari, jahadafi itu berjuang, arti dalam bahasa Arab. jika orang tuamu memaksamu untuk syirik, antusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika ayah dan ibumu memaksamu untuk syirik kepada Allah, kemudian tanpa ilmu, maksudnya karena dia tidak paham, fala tuti'huma, jangan ikuti. Jadi boleh berbuat baik kepada ayah dan ibu, tapi jangan sekali-kali mau menuruti perintahnya. Misalnya ayahnya masih Kristen, masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia paksakan, kalau kamu tidak mau kembali ke dalam agama ayah dan ibu, maksudnya agama Kristen dulu, sedangkan anaknya sudah masuk Islam, aku tidak lagi menganggap kamu sebagai anakku, jangan takut. Nah, ini tidak ada dosa untuk kita tidak patuh kepada ayah dan ibu kalau ibu dan ayah itu sebagai orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keduanya kalau dia perintahkan kita untuk syirik kepada Allah. Tapi wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah atau bersahabatlah dengan keduanya di dunia secara baik. Ya, meskipun ini orang tuanya masih di luar Islam, tapi tetap berbuat baik kepada ayah dan ibu. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti orang-orang yang, ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ada orang dulunya ateis, dulunya Kristen, kemudian masuk Islam. Ini bisa diikuti. Tapi harus tetap istiqamah di dalam Islam, karena semua kita ini kembali kepada Allah, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang terakhir, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada kulah, kata Allah, kalian semua kembali dan aku akan memberitakan tentang hal-hal yang pernah kamu lakukan. Artinya, sesuatu yang pernah kita kerjakan di dunia, nanti semua kita akan membaca hasil amal kita. Iqra kitabak, baca bukumu, baca agendamu, baca buku amal-amalmu. Siapa yang melakukan amal yang baik, dia akan beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.